Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pemahaman saya tentang rezeki sudah sekian lama ternyata terlalu sempit. Sampai pada akhirnya dalam salah satu durus, sebuah pelajaran yang disampaikan oleh Syekhuna Utsman As-Salimi hafizahullah, pada saat itulah saya tersadar ternyata cakupan dan makna rizki itu sangat luas, tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Terkhusus nasihat yang beliau sampaikan untuk kami ketika itu, beliau memberikan tasji, semangat dan motivasi kepada seluruh santri, pengurus dan al-mudarrisin, pengajar, tentang salah satu bentuk rizki yang mungkin terlupakan dan kita terlena untuk kemudian tidak mensyukurinya secara maksimal. Ketika itu beliau menjelaskan ternyata murid atau yang kita sebut dengan santri adalah rizki yang Allah berikan untuk kita. Santri, murid, siswa, mad'u, semuanya adalah rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita. Maka sebagaimana sikap kita terhadap rizki-rizki yang Allah berikan, rizki-rizki yang lain, maka seperti itu jugalah sikap kita terhadap rizki yang Allah berikan dalam bentuk murid atau santri. Kemudian beliau mengisahkan tentang seorang ulama. Saya lupa namanya. Ulama itu termasuk ulama yang keilmuannya diakui oleh para ulama yang lain. Seorang perawi hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berguru kepada sekian banyak ulama. Dari beliau terlahir para ulama yang mumpuni ilmunya. Artinya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, kedudukan ulama tersebut amatlah tinggi. Demikian juga namanya harum di antara ahlul hadis. Akan tetapi yang beliau tegaskan ketika itu, ternyata murid-muridnya tidaklah sebanyak murid-murid yang berguru kepada para ulama yang lain. Sehingga di dalam biografinya disebutkan, walam yurzak lahu bi talib,

bukan dakwah yang membutuhkan kita. Kita yang lebih membutuhkan pondok, bukan pondok yang membutuhkan kita. Harus dirubah ini cara berpikirnya. Yang butuh itu siapa? Pondok atau kita? Kita, bukan pondok. Siapa yang perlu? Dakwah ataukah kita? Kita yang lebih perlu. Karena di akhir zaman seperti ini, khotib bila barakallahu fikum, sekian banyak godaan-godaan dunia. Bukan hanya sebatas godaan dunia terkait tentang dunia kita sendiri, bukan. Yang kita khawatirkan jika godaan-godaan itu kaitannya dengan agama dan din yang kita punya. Nah, iman turun, iman melemah, takwa terganggu, taatnya pun kemudian dipertanyakan, ibadahnya mana. Akhir zaman, kiamat semakin dekat, barakallahu fikum. Kiamat sudah semakin dekat. Maka kita harus mengingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, satakunu fitanun al-mashi fiha khairun minal jari wal-qaimu fiha khairun minal mashi wal-qa'idu fiha khairun minal al-qa'im man tasharrafa laha fastashrifuhu faman wajada malja'an aw ma'adhan falya'udzih. Ini bimbingan nabawi, arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita di akhir zaman. Beliau telah memberitakan bahwa akan muncul nanti di akhir zaman, satakunu fitan, berbagai macam ujian dan cobaan keagamaan. Mungkin kita lihatnya secara zahir, ini ujian dalam bentuk harta, dalam bentuk dunia. Tapi nanti ujung-ujungnya yang kita khawatirkan, agama kita pun kena getahnya. Agama kita pun terseret. Nah, mungkin kita diuji dengan kekurangan harta, dengan kesulitan untuk mencari ma'isyah maupun pekerjaan. Nah, itu kan bentuk lahiriahnya. Tetapi yang kita khawatirkan jika ujian semacam itu kemudian mulai masuk dalam area agama. Akhirnya, karena katanya perlu dan butuh, ya udahlah gak apa-apa, pekerjaan yang dikit-dikit syubhat pun boleh. Kan mulai sudah tergoda, sudah pusing, pikirannya sudah stres. Cari pekerjaan sini, pekerjaan susah. Dapat tawaran sebuah pekerjaan tapi, aduh, boleh gak ya. Ragu. Nanti kalau tanya sama ustaz malah gak boleh. Gak usah tanya lah. Nunggu ditegur sambil sembunyi-sembunyi. Biar gak ketahuan, biar gak ditegur. Na'udzubillah. Ini yang kita khawatirkan. Ujian-ujian seperti ini. Awalnya dunia. Tapi nanti yang kita khawatirkan kemudian menyeret agama dan keyakinan kita. Nah, agama dan keyakinan kita. Ya. Tawaran sana, tawaran sini. Aduh. Jadi guru Iqra di sebuah sekolah yang dibangun oleh Hizbiyun misalkan, Ahlul Bid'ah, Ahlul Ahwa. Wah, gajinya lumayan, sebulan 3 juta. Gitu. Sebulan 3 juta, cuma ngajarkan A, B, C, K. Siapa yang gak mau masuk jam 8 pagi, pulang jam 11 siang. Gajinya gede. Ini kan awalnya dari perlu uang. Tapi kemudian nyeret-nyeret tentang agama. Ya sudah, enggak apa, yang penting jaga hati. Gitu. Batasi pergaulan. Ya gimana batasi pergaulan? Kita jadi guru di sana kok diatur di sana sini. Enggak mungkin. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan dalam hadis ini, orang yang jalan lebih baik daripada yang berlari. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Siapa yang secara sengaja ikut-ikutan seperti itu, kesambar. Kondisi akhir zaman yang seperti itu digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah digambarkan dengan jelas. Nah, artinya di akhir zaman, syaitan dengan sekian banyak bujuk rayu dan godaannya, itu ingin meruntuhkan iman dan takwa yang ada di dalam dada. Itu tujuan akhir mereka. Agar kita menjadi hamba yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah.

itu lebih banyak dari pahala, daripada pahala seorang ustadz yang sudah kita anggap besar. Tidak menutup kemungkinan, saya jelaskan sekarang. Katakan ada seorang santri umurnya 5 tahun. Contoh ilustratif. Seorang santri umurnya 5 tahun. Namanya, ada yang mengusul nama? Namanya siapa? Hamzah. Abdurrahman. Ada seorang santri umurnya 5 tahun namanya Abdurrahman. Ini ada Abdurrahman. Namanya Abdurrahman. Umur berapa tadi? 5 tahun. Sekarang pengajarnya Hamzah. Abdurrahman ini yang berusia 5 tahun, buta huruf. Enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Tapi contoh ya ini ya. Hamzah dengan sabar ngajarkan abata. Bisa babubi. Bab jab dab misalkan. Misalkan gitu. Bu babi. Bab ab misalkan. Ini kan Hamzah hanya sekedar mengajarkan huruf-huruf hijaiyah. Fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasjid, panjang, pendek. Sekedar. Sampai kemudian si Abdurrahman ini betul-betul lancar membaca. Kan akhirnya dia baca Al-Quran. Setelah dia baca Al-Quran kan dapat pahala baca Al-Quran. Saya tanya, Hamzah dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Dapat. Dapat pahala, jangan dikira ustaz, hanya ustaz saja yang isi daurah yang dapat pahala. Enggak seperti itu. Pengajar abata saja itu mungkin pahalanya lebih banyak. Mungkin pahalanya lebih banyak. Dan itu besar kemungkinannya. Ustazahnya pun seperti itu, hanya sekedar mengajarkan abata saja bisa lancar baca Al-Quran. Sekarang si Abdurrahman sudah usia 12 tahun. Dia bisa baca Al-Quran, baca hadis, membaca doa-doa yang diajarkan di kelasnya, yaitu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia bisa membaca. Siapa penyebabnya? Hamzah. Siapa penyebabnya? Hamzah, yang ngajarkan. Gitu. Mulai umur 12 tahun belajar bahasa Arab. Kita katakan kitab Al-Jurumiyah. Dari mana dia bisa membaca kata, tiap kata yang ada dalam kitab Al-Jurumiyah? Siapa yang mengajarkan dia bisa membaca bahasa Arab? Hamzah, dapat pahala lagi. Saya misalkan Mukhtar yang mengajarkan kitab Al-Ajurumiyah kepada si Abdurrahman tadi. Sudah telat nih startnya sama Hamzah. Saya dapat pahala mulai dari mengajarkan Al-Kalam huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Saya startnya dari situ. Hamzah sudah start dari awal tadi, dari kenal A-Ba-Ta-Ta-Jim. Nah, artinya jangan berkecil hati, jangan merasa apa namanya yang kita lakukan sebagai seorang pengurus, sebagai seorang musyrif, mudarris, itu jangan menganggap kecil. Bukan berarti pula kemudian sombong sana kemari, wah pahalaku. Bawa ke sana kemari bawa kalkulator. Hari ini pahalanya 20 ribu nih. Catat. Enggak, bukan seperti itu maksud saya menyampaikan tausiah ini. Maksud saya hanya untuk membangkitkan semangat. Ayo, semangat, semangat, semangat. Kan begitu. Yang kita lakukan sehari-hari itu berpahala, berpahala, berpahala, berpahala. Asalkan dengan syarat-syarat yang sudah kita ketahui. Ikhlas. Kan begitu ya. Niatnya lurus, sabar. Bukan karena orang, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung. Memang yang kita cari adalah wajah Allah. Kita ingin meraih ridha dari Allah Azza wa Jal. Itu syarat-syaratnya. Nah, selesai belajar bahasa Arab. Nanti si Abdurrahman tadi belajar fikih, belajar ini terus sampai akhirnya dia menjadi seorang ustaz. Kedudukannya sebagai seorang ustaz kemudian memberikan kemudahan bagi dia untuk kemudian menyampaikan khutbah Jumat, muhadharah, daurah, ta'lim, kajian. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali mengajarkan huruf-huruf Arab untuknya? Jawabannya siapa tadi? Hamzah, Hamzah lagi. Pahala. Jadi kalau mau pilih memilih lebih baik milih yang ini ngajar di anak yang kelas kayak gini. Jangan waduh, saya ini lulusan STAI nih. Kok cuma suruh ngajarkan abata sa'adim haho. Saya ini lulusan Yaman he. Kok cuma suruh hafal, suruh ngajarkan apa namanya babi bu bab merasa tinggi. Seharusnya ngajarnya bulughul maram, fathul majid ini. Ini yang dapat bagian anak-anak kecil ini semangat. Karena dia yang mencetak. Mencetak karakter dan apa namanya semangat yang ada pada anak-anak tersebut. Pahalanya lebih banyak. Dan pengurusnya pun insya Allah dapat pahala. Yang urusan katakan makanan dan minuman anak, ngurusi air misalkan. Karena mereka secara langsung, bukannya tidak langsung, secara langsung telah terlibat aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Santrinya gak makan dan gak minum ya gak mungkin bisa belajar. Santrinya kalau gak ada air, kalau buang air besar, buang air kecil, wudhu, mandi dan setelahnya, cuci tangan, dari mana? Nah, oleh karenanya dalam kegiatan yang seperti ini, satu sama lain tidak boleh saling meremehkan. Tidak boleh saling merasa saya lebih baik. Nah, karena saya misalkan punya kedudukan dalam kepengurusan, kamu apa sih? Tidak boleh. Di sisi Allah Azza wa Jal, ketua dan bawahan yang paling bawah sekalipun, yang menentukannya bukan dalam struktur kepengurusan. Siapa yang paling bertakwa di antara mereka? Di sisi Allah Azza wa Jal, yang paling tinggi adalah siapa yang paling bertakwa di antara mereka? Bawahan paling bawah tapi takwanya lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Tentu yang kita inginkan semuanya sederajat, sama-sama mulia, dan sama-sama tinggi kedudukannya serta derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi ini hanyalah tausiah untuk kita semua agar kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas siapapun kita, posisi apapun yang kita tempati. Nah, siapapun kita dan posisi apapun yang kita tempati, tugas sekecil apapun yang kita lakukan, walaupun tidak diketahui oleh orang, walaupun tidak diketahui oleh teman-teman. Nah, tapi yakinlah bahwa kita sudah terlibat aktif dalam kegiatan dakwah. Yang keutamaannya, pahala-pahalanya, kita pun berhak untuk memperolehnya biiznillah. Nah, misalkan ada sebuah keperluan ditunjuk, nah, nyebarkan undangan, nyebarkan pamflet misalnya. Ternyata kelupaan sama bendaharanya, gak dikasih uang jalan, uang bensin. Akhirnya kan beli bensin dengan uang sendiri. Set beli. Gak usah cerita-cerita, wah kemarin saya nyebar pamflet itu pakai uang sendiri loh. Nah, gitu. Tidak perlu yang seperti itu. Itu kan sesuatu yang tidak diketahui orang sebenarnya. Kita nyebarkan pamflet sana sini, nyebarkan undangan, tapi uang makan, katakan uang bensin, tidak menggunakan uang kepanitiaan, tetapi dari kocek sendiri. Yang tahu kan hanya kita. Nah, yang tahu hanya kita. Tidak usah diceritakan. Maka saya tegaskan lagi tadi, barakallahu fikum, siapapun kita, dengan posisi seperti apapun, tugas sekecil apapun, walaupun tidak diketahui oleh orang, nah, yakinlah bahwa di balik itu semua ada pahala-pahala dari Allah Azza wa Jal yang telah menanti kita. Nah, pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menanti kita. Nah, walhamdulillah, ahlu sunnah, as-salafiyun dididik dan diingatkan selalu untuk menjaga keikhlasan. Untuk menjaga keikhlasan. Kita dididik terus untuk menjaga keikhlasan. Nah, kalau kita lihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kita bersedih. Nah, pembangunan masjid misalkan, sudah ngasih bantuan 10 sak semen, dalam laporan bulanan kok gak disebut namanya. Wah ini nama saya gak disebut sih. Nah, jangan-jangan dikorup nih. Gitu. Kok gak ada laporannya? Nah, maunya namanya disebut. Itu pun harus ada H di depannya. Nah, gitu. H titik derajat misalkan. Kalau cuma ditulis Pak Derajat, protes ke panitia pembangunan. Mas itu mau ditambahin H dong. Ini mas haji. Yang namanya Pak Haji itu yang harus sering ngasih sedekah. Tulis Haji Derajat 10 sak semen. Kalau caranya seperti ini saya gak mau ngasih bantuan lagi loh. Malah ngancem. Itu kan fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Terjadi? Terjadi enggak? Terjadi. Nah. Disebutkan pengumumannya. Bapak Haji Derajat telah menyumbang untuk pekan ini 10 saksmen Pak Hajinya. Ya, makasih, makasih ya. Senyum pulang. Alhamdulillah kita tidak dididik seperti itu. Nah, kita tidak dididik seperti itu. Kita dididik untuk menjaga keikhlasan. Walaupun orang lain tidak tahu. Memang sih, watak manusia itu inginnya dikenal. Watak manusia itu inginnya disebut-sebut dan disanjung. Memang seperti itu watak manusia. Tapi kan harus kita lawan. Jangan diikutkan. Jangan kemudian terseret oleh watak seperti itu. Karena watak yang seperti itu dicela oleh Allah dan dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang berusaha harus mengekang, menahan diri agar tidak termasuk orang-orang seperti tadi. Nah, kalau enggak disebut merasa dipinggirkan. Kalau tidak disebut dan tidak disanjung, kayaknya yang kita lakukan kurang dihargai oleh teman-teman yang lain. Ya sudah, mau dihargai tidak dihargai, yang pertanggungjawaban kita untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, yang disebut-sebut yang disanjung si A, kemudian kita bilang si A apa, daerah tahu kerja kok si A wae. Misalkan, dia itu gak pernah kerja, yang kerja itu saya kok, yang disebut-sebut dia. Itu fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena mereka jauh dari ilmu. Karena mereka jahil tentang ajaran-ajaran ikhlas yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kita diajarkan untuk menjaga, menyembunyikan semaksimal mungkin apa yang telah kita lakukan. Sehingga banyak para ulama mereka melakukan amalan-amalan saleh dan tidak diketahui kecuali setelah mereka meninggal dunia. Setelah meninggal dunia baru ketahuan. Zainal Abidin misalkan. Ali ibn Husain, cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Zainal Abidin itu gelarnya. Nah, ketika meninggal dunia dimandikan, itu tim yang memandikan jenazahnya itu menemukan di sini di atas di bahu di punggungnya itu ada bekas hitam. Tanda kalau beliau Zainal Abidin semasa hidupnya sering mengangkat barang berat. Hitam di sini. Menunjukkan bahwa beliau semasa hidupnya sering mengangkat beban berat. Tapi tim yang memandikan jenazahnya belum tahu apa-apa. Apa yang tanda hitam? Tetap. Sampai akhirnya heboh kota Madinah. Orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang ada di kota Madinah, janda-janda yang membutuhkan bantuan itu, anak-anak yatim yang selalu membutuhkan bantuan, heboh, bikin heboh Madinah. Karena ternyata mereka bilang, kok gak ada bantuan malam hari lagi nih, serangan subuh. Kalau kita kan serangan fajar kan ngasih amplop duit biar dipilih untuk caleg. Ini serangan subuh. Karena ternyata orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan di kota Madinah, di zaman itu mendapatkan giliran dapat bantuan. Buka pintu di depan rumahnya sudah ada karung gandum, ada bahan makanan yang lain. Siapa yang mengantarkan? Tidak ada yang tahu. Siapa yang mengantarkan? Tidak ada yang tahu. Ya orang fakir dan miskin yang gak perlu cari tahu, yang penting seneng kan? Gak usah cari tahu siapa yang bantu ya. Kalau gak ketahuan saya gak terima, gak orang fakir dan miskin kan tidak seperti itu cara berpikirnya. Yang penting ada barang di depan rumah berarti untuk kita halal makan. Tetapi setelah Zainal Abidin meninggal dunia, tidak ada lagi karung-karung yang biasa ada di depan pintu rumah mereka. Barulah ketahuan. Ternyata Zainal Abidin rahimahullah beliaulah yang selalu membawa dengan sendiri. Sembunyi-sembunyi. Di tengah malam gelap gulita. Kemudian membagi-bagikan sedekah. Kepada kaum fakir dan kaum miskin. Nah, ada seorang ulama puluhan tahun menangis di malam hari. Bantalnya basah. Karena rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Istrinya gak pernah tahu. Loh, bukan cuma sekali dua kali loh. Puluhan tahun lamanya. Muhammad ibn Wasi' rahimahullah. Seorang tabi'in. Itu nangis kalau malam sebelum tidur. Ingat masa lalunya. Ingat dosa-dosanya. Akhirnya dengan seperti itu dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Setelah beristighfar dan bertaubat barulah tenang perasaannya. Tidur. Istrinya enggak tahu kalau suaminya di sampingnya itu nangis, apalagi orang lain. Walaupun pada akhirnya ketahuan juga. Tapi setelah sekian lama. Nah, berusaha amal kebaikan itu disembunyikan, bukan dicerita-ceritakan. Nah, apalagi di-upload. Ini loh, sudah pernah berbuat gini loh. Ini saya. Di-upload di Facebook, di WA, di... apalagi? Hah? BBM, di Facebook. Nah. Berbagi informasi, berbagi kabar, boleh. Tapi semaksimal mungkinlah kita jaga keikhlasan itu. Dengan caranya seperti itu. Kalau di-upload gak ada yang ngasih komentar, gitu ya tuh gak ada yang ngasih komentar sih. Gitu. Komennya dong. Kalau gak dikasih komen, waduh marahnya luar biasa. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Itu kalau tengah malam bangun sholat. Tapi selesai sholat kemudian tidur lagi. Nanti bangunnya pas adzan subuh. Pas adzan subuh baru bangun, baru... Ah, sudah subuh loh. Seakan-akan beliau baru bangun ketika itu. Seakan-akan beliau bangun, baru bangun ketika itu. Padahal sebelumnya itu sudah sholat malam. Nah, lah kalau kita sudah sholat malam, misalkan 3 rakaat, 1 rakaat, ketiduran. Dibangunkan, eh mas sholat subuh. Bangun, gak tahu kamu tadi malam sudah sholat ya. Capek nih tadi malam sudah qiyamul lail ini witir ini. Enggak tahu saja kamu. Kalau kita kan seperti itu. Nah, ya kalimat-kalimat seperti itu ikhwati fillah cobalah kita hindari. Coba kita hindari sedikit-sedikit. Ya memang butuh berlatih, butuh proses. Karena mungkin latar belakang kita ya latar belakangnya berbeda-beda kan gitu. Misalkan, tidak perlu ketika disinggung orang, ditegur oleh temannya, ditegur oleh koordinatornya, ditegur oleh ketuanya. Gimana sih ah antum kok seperti ini? Anak itu sudah begini, sudah begitu. Enggak perlu. Oh iya. Gitu aja jazakallahu khair diingatkan misalkan. Anak itu kok masjidnya kotor, antum kan bagian kebersihan. Anak udah pel tadi. Enggak usah. Tidak usah membela diri demi dan itu sebagai bagian dari ikhtiar kita agar tetap bisa menjaga keikhlasan. Kalau kita membantah, menjawab ya mau tidak mau kan kita harus menyebutkan kebaikan yang sudah kita lakukan. Enggak, saya sudah fail. Nah, saya sudah fail. Itu kita yang ditegur. Tapi kalau yang menegur ya jangan langsung tegur, jangan asal tegur. Cari informasi dulu, oh ternyata sudah. Tapi karena anak-anak ini aktif, kelihatan kotor lagi. Akhirnya yang kita perlukan adalah saling memahami satu dengan yang. Saling memahami satu dengan yang lain. Makanya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati. Sudah satu jam, Abu Abdurrahman, sesuai perjanjian kita. Tadi saya tawar setengah jam. Kata Abu Abdurrahman, yo sak jam toh. Ya sudah. Ini sudah sak jam lebih 5 menit. Jadi itu yang perlu kita tekankan sekali lagi barakallahu fikum. Siapapun kita ya. Siapapun kita, dimanapun posisi kita, walaupun kecil yang kita lakukan dan tidak diketahui oleh orang, alhamdulillah kita bersyukur telah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan dakwah. Apapun posisi kita ya, baik itu ustaz, pengurus, mudarris, ustazah, atau siapapun dialah. Nah, tapi kita terlibat dalam aktivitas dakwah ini bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, karena kita telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melaksanakan amalan-amalan yang pahalanya akan tetap terus mengalir. Walaupun kita telah meninggal dunia. Sekecil apapun yang kita lakukan, jangan dianggap kecil. Karena yang kecil itu di sisi Allah amat besar. Yang kecil itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah besar. Asalkan kita tetap terus menjaga istiqamah dalam menjaga untuk ikhlas, bersabar, bermujahadah, saling memahami satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat. Bukan singkat ya, yang panjang ini sudah pada ngantuk. Yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.